Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak Mirza? Dengan Mas Effendi di Palimanan. Masya Allah. Ya, silakan Mas Effendi. Mau nanya sama Pak Kiai. Iya, mangga. Pak, kalau misalkan kita belajar ilmu tauhid, tapi kita belum ilmu fikih dan yang lainnya itu baru dasar gitu. Tapi kita sangat tiba sekali, ingin sekali mengenal sifat-sifat Allah, sifat Rasul. Itu bagaimana, Pak Kiai? Iya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tauhid nomor satu. Ilmu tauhid yang maknanya mengenal Allah tapi yang global, bukan detail. Artinya global itu mengenal Allah Tuhan kita. Tuhan yang maha tunggal, itu saja. Yang punya sifat kuasa dan sebagainya. Jadi tidak harus belajar ilmu tauhid itu dekat dengan dialog falsafah yang rumit, itu bukan. Itu tambahan saja karena untuk menolak orang-orang yang suka berdialog falsafah. Tapi hakikatnya belajar ilmu tauhid, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah cukup dengan mengenal Allah yang maha tunggal. Allah itu, jadi kenal Allah. Jadi kalau ada di dalam hati keraguan tentang keesaan Allah, itu yang harus ditepis. Bahkan sholat kita tidak ada gunanya, ibadah tidak ada gunanya kalau tentang keimanannya belum benar. Tapi jangan dibayangkan yang namanya belajar ilmu tauhid itu ilmu yang merepotkan itu, ilmu yang ruwet itu. Jadi dialog falsafah yang dihadirkan oleh para ulama itu karena untuk mengcounter orang yang mengatasnamakan Islam dengan falsafah. Termasuk untuk membongkar kerancuan para filsuf. Itu. Jadi bukan karena tujuan itu. Jadi karena ada fitnah, maka baru ditepis. Hakikatnya kata Imam Ghazali, yang beliau adalah jago falsafah. Bahkan beliau termasuk yang meruntuhkan para pemikiran-pemikiran filsuf dalam tahafudul falasifati. Beliau adalah seorang ahli fikih, seorang ahli tasawuf, ahli akhlak. Di samping itu juga ahli usul fikih, di samping itu juga ahli falsafah. Imam Ghazali, akan tapi ternyata di dalam risalah Qudsiyah beliau menghimbau kalau belajar ilmu akidah bukan dengan dialog falsafah. Kadang dialog falsafah itu tambah hilang. Tetapi dialog falsafah itu diperlukan bagi orang yang ingin mengalahkan atau ingin menundukkan orang yang biasa dengan dialog falsafah. Jadi cukup dengan ilmu-ilmu tentang mengenal Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Hal-hal kayak begitu saja. Bahkan semua pelajaran, semua ibadah kita jika akidahnya belum benar tidak diterima. Jadi ilmu tauhid nomor satu. Baik, cuman jangan digambarkan tauhid-tauhid yang sampai sampai dengan belajar ilmu mantek yang ruwet itu, bukan. Tetapi disederhanakan dengan mengenal Allah, sifat dual Allah wujud, Allah maha dahulu, baka, kidam, mukhalafatul haditsi, qiyamu, itu hal-hal sederhana seperti itu. Ada masalah dialog-dialognya itu nanti, tambahan kalau ada waktu. Baik, ini saja.